Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, selamat tiba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita membahas kitab At-Tafsirul Muyassar, juz yang ke-13. Dan insyaAllah ta'ala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Yusuf. Ayat ke-62. Ya, nعم dibaca Pak Kohir, silakan tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Dan dia berkata kepada para pelayan-pelayannya, jadikanlah dagangan mereka, jadikanlah barang dagangan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, semoga mereka kembali. Nah. Al-wawu harfu istinaf qala fi'lun madin. Fa'ilnya domil mustatir huwa yaudu ala Yusuf. Lifit yani jarwa majur alhaw mudafun ilaihi. Ij'alu fi'lu amrin. Al-wawu sebagai fa'il. Bidha'ata maf'ulun bih hum mudafun ilaihi. Firihali jarwa majur him mudafun ilaihi. La'alla temannya ina ya tadi ya. La'alla harfu taraji namanya. Ya, harfu taraji wa nasbin hum isim la'alla ya'rifu fi'lu mudari'un al-wawu sebagai fa'il. Ya'rifu ha mudafun ilaihi jumlah fi'liyahnya sebagai khobar la'alla. Idza dzarfiyah syartiyah ya tadi ya. Betul. Idza dzarfiyah syartiyah in qalabu fi'lun madin al-wawu sebagai fa'il ila ahli jar wa majrur him mudafun ilaihi la'alla harfu tarji wa nasbin hum isim la'alla yarji'una fi'lun mudari'un al-wawu sebagai fa'il wa jumlatu fi'liyah sebagai khabar la'alla. Nah. 62 tafsirnya. Wa qala Yusufu li ghulamanihi li ghilmanihi ij'alu samana ma akhaduhu fi amti'atihim siro'an. Siro'an lagi. Siran aja. Siran ya. Fi amti'atihim siran. Raja'a ayya'rifuhu idha raja'u ila ahlihim wa yuqaddiru ikramana lahum liyarji'u to'aman fi bukan to'aman balik ya. To'aman to'aman ya liyarji'u to'aman fi atau ina. Yusuf berkata kepada budak-budaknya atau pelayan-pelayannya, ij'alu jadikanlah barang-barang dari apa nih dari to'aman itu harga ya maksudnya. Zaman tersebut kan apa namanya masih alat tukar menukar ya. Jadi zaman itu kayak ya harga aja harga apa yang mereka ambil. Oke, jadi karena harga dari mereka yang ambil secara sembunyi-sembunyi ya tadi ya. Ya secara rahasia ya di. Secara rahasia dengan harapan mereka akan mengetahuinya ketika mereka telah kembali kepada keluarga mereka. Wa yuqdiru, dan mereka memperkirakan kemuliaan kita kepada mereka agar mereka kembali, agar mereka kembali mantus, karena sangat mengharapkan, karena sangat mengharapkan kembali akan apa pemberian kita. Naam ya. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala li fityanihi ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Dan berkata Yusuf kepada para pelayannya, ij'alu bidha'atahum fi rihalihim. Jadikanlah alat tukar mereka fi rihalihim, di dalam rombongan mereka ya. Artinya Nabi Yusuf memerintahkan uang yang mereka berikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran untuk barang-barang yang mereka terima dari Nabi Yusuf itu dikembalikan. Apa tujuannya? La'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila alihim. Semoga mereka mengetahui hal tersebut apabila mereka kembali ke keluarga mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka akan kembali. Jadi Nabi Yusuf sengaja mengembalikan uang yang tadinya mereka serahkan untuk membayar barang-barang yang mereka beli dari Mesir. Tujuannya apa? Supaya mereka nanti menyadari betapa baiknya Nabi Yusuf, maka mereka pun akan kembali lagi, ya. Dan ini yang diharapkan oleh Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf sangat ingin bertemu dengan adiknya, ya, plus sangat ingin bertemu dengan bapaknya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, baca Bu siapa ya? Bu Danielis baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail. Ya abana muni'a minnal kailu fa'arsil ma'ana akhona nakhtal wa inna lahu lahafizun. Maka ketika mereka kembali kepada ayah mereka, mereka berkata, wahai kami, apa ya, muni'a itu dicegah ya? Dicegah dari kami timbangan, gimana saya? Gimana? Kami tidak lagi diberi, ya. Kami tidak lagi diberi timbangan. Maka kirimkanlah bersama kami saudara kami agar kami mendapatkan yang naktal itu ya, agar kami mendapatkan jatah timbangan. Mendapatkan jatah, dan sungguh kami terhadap saudara kami itu akan benar-benar menjaganya. Alfa'u hatfu'atfin lama zorof roja'u fi'il madi alau fa'il ila abi jarwa majrur him mudafun ilahi polu fi'il madi waw fa'il ya harfunida aba munada na mudafun ilahi muni'a fi'il madi majhul minna jarum majrur al-kailu na'ibu fa'il Allah af'arfin arsil fil amr ma'a zorof na mudafun ilaihi akho mafulundi na mudafun ilaihi naktal ini matuh ya Ustaz ya? Enggak, matuh dari mana, enggak ada huruf atopnya. Oh, dari aspo ya. Naktal, fil amar lagi. Kan ada nunnya. Apa fil yang ada nunnya? Ada apa, Ustaz? Oh, nunnya fil mudhari. Nah, berarti ini fil mudhari majzum. Kenapa majzum? Nah, itu dia. Sebagai jawaban. Oh, jawabnya dari Pak Arsil Dia tadi. jawab dari arsil ya. Nah. Oh iya. Fi'il mudhari majzum, fa'ilnya nahnu. Alu harfu arfin, inna harfu taukidir wa nasbin, na isim inna, lahu jarwa majrur, alamu lamu taukid hafizuna khobar. Lah hafizuna khobar dari inna. Falamma roja'u ila abihim, kososu alaihi. Emang ada slotnya dua ke satu? Kosu. Kosu. Kosu alaihi maka na min ikramil azizi lahum. Wa qalu innahu layya'tiyana mustaqbalan. Illa iza kana ma'ana ahuna allazi akhbarnahu bihi. Fa arsilhu ma'ana nuhaddaru ya saya. Nuhdir at-ta'ama. Oh, nuhdir. Ini jawab syarat. Pak Arsil mana nuhdir at-ta'ama wafian. Ini nuhdir ya Ustaz ya? Nuhdir. Majid. Enggak, kalau dijadikan kan nuhdir at-ta'ama gitu. Oh iya betul. Kalau diwasal ya. Nuhdir at-ta'ama wafian. Wa nata ahadulaka bi hafazihi bi hifzihi bi hifzihi maka ketika mereka kembali kepada ayah mereka mereka menceritakan oh sama dengan kososo ya Ustaz ya ini dari kata kisah. Apa yang apa yang didapat apa, berupa menceritakan tentang kebaikan raja kepada mereka. Mereka berkata sesungguhnya dia tidak akan memberi kami lagi jatah yang akan datang kecuali jika kami membawa serta saudara kami yang kami ceritakan padanya gitu Ustaznya. Ya betul. Maka utuslah iya saudara kami bersama kami kami akan membawa kami akan membawa makanan yang cukup ya betul dan mengasuh atau menjaga saudara kami dengan penjagaan dengan menjaganya maksudnya kami berjanji ya. Oh, kami berjanji padamu, wahai ayah, akan menjaganya, menjaga adik kami, maksudnya saya. Ya, na'am. Warahmatullahi wabarakatuh. Wafika jarak, wajazakallah, wabarakatuh. Wafika barakatuh, terbalik, salah. Baik. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Maka ketika mereka kembali ya, kepada ayah mereka, mereka pun berkata, wahai ayah kami, مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ, kami tidak akan diberikan timbangan lagi, maksudnya tidak akan diberikan jatah lagi. Fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidhu. Maka utuslah saudara kami yaitu Bunyamin bersama kami naktal sehingga kami bisa mendapatkan jatah yang cukup untuk makanan kita. Wa inna lahu lahafidhu. Dan sungguh kami benar-benar akan menjaganya. Dan tentunya ya ayah mereka ini ya, sangat mengkhawatirkan karena mereka dulu pernah melakukan hal yang sama ketika mereka meminta izin ya untuk membawa Yusuf. Ya makanya kita lihat jawabannya di ayat selanjutnya. Nah, baca Abu Fatim. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dia berkata, Nabi Yakub alaihissalam, apakah aku mempercayai kalian atasnya kecuali sebagaimana dahulu aku mempercayai kalian atas saudaranya sebelumnya, maka Allah sebaik-baiknya penjaga dan Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Penyayang, Maha ya. Penyayang. Qala fil dialah pengasih yang paling penyayang gitu aja. Oh, dialah pengasih yang paling penyayang. Qala fil madin fa'ilnya mustatir. Takdiruhu huwa hal harfu istifham amanu fi'lun mudhari'un kum maf'ulun bi alaihi jarri fa'ilnya ana ya fa'ilnya ana alaihi jarra majrur illa adatul istisna mulghah hasar kama ya. Kama ya, ini mah sempurna. Oh, ada khusus. Oh, nah. Kama jar wa majrur sebagaimana? Amintu fi'lun madin atta'u sebagai fa'il kum maf'ulun bih ala akhi jar wa majrur alha'u mudhafun ilaih min qablu jar wa majrur alfa'u harfu jawab saya. Jawab dari alfa war jawab boleh kan? Aku apin aja enggak ada apin aja ya. Allahu latul jalalah sebagai mubtada khairun khabar hafizha hal Zed. Hal atau apa? Penjaga keadaan. Kan artinya gimana tadi? Artinya gimana? Allah sebaik-baiknya penjaga. Jadi apa ini dia itu? Tamyiz ya kalau begini. Tamyiz, oh nah. Kalau ada cinta deal kayak gitu, kalau selanjutnya mansub dia tamyiz ya. Oh nah, misalnya. Ya. Tamyiz ya. Al-wawu harfu atfin huwa mubtada arhamu khobar arrahimin udhafun ilaih. Nah. Nah, qala lahum abuhum kaifa aminukum ala bunyamina wa qad amantukum ala akhihi yusufa min qablu wa tazamtum bihifdhihi falam tafau bidhalika fala asaqo bitazam ala asiku biltizam ala asiku bitazam ini jangan di. Ini bukan al ta'rif ya, tapi ini oh, il tazama yal tazimu. Yeah. Bil tazamikum. Bil tazamikum misal. Wa hibzikum. Walakinni asiku bihibzillahi khairul hafizina wa arhamur rahimina arju an yarhamuni fayahfi. Kalau ada an berarti yarhamani. Yarhamani ayahfazoni ini berbeda gini apa namanya majzum ayahfadhu ayahfadhu ayaraddahu alayya radda yaruddu wa yaruddahu alayya wa yaruddahu alayya telah berkata kepada mereka ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, bagaimana aku mempercayai kalian atas Benyamin sebagaimana aku mempercayai kalian atas saudaranya Yusuf sebelumnya untuk menjaganya, maka tidak kalian melakukan itu sen. Tafau. Dan tidaklah asiku itu percaya. Percaya sen untuk aku tidak percaya dengan komitmen kalian. Komitmen kalian untuk menjaga dan penjagaan kalian. Dan penjagaan kalian akan tetapi aku percaya atas penjagaan Allah sebaik-baiknya penjaga penyayang dari yang paling penyayang. Aku berharap Allah menyayangiku dan menjaganya dan mengembalikannya padaku. Nama. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustadzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala hal amanukum 'alaihi illa kama amintukum 'ala akhihi min qablu fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Nabi aku berkata, hal amanukum 'alaihi, apakah aku akan percaya kepada janji kalian? Illa kama amintukum, kecuali sebagaimana aku dahulu percaya pada kalian untuk menjaga saudaranya sebelumnya, yaitu Yusuf, ketika mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf bermain, yang pada akhirnya mereka yang membuang Yusuf ke sumur. Fallahu khairun hafidh, aku tidak percaya dengan janji kalian, tapi ya Nabi Yakub berkata Allah adalah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah yang maha penyayang, ya, yang paling penyayang di antara yang penyayang. Jadi Nabi Yakub sebenarnya beratnya, karena mereka sebelumnya pernah berjanji seperti itu untuk menjaga adiknya, tapi nyatanya mereka tidak menjaga amanah tersebut. Namun karena ini adalah kebutuhan, ya, karena mereka telah menceritakan bagaimana kebaikan Yusuf kepada mereka, maka Nabi Yakub pun ya membiarkan Bunyamin, atau di sini di dengan kasurnya Binyamin, untuk dibawa menghadap Nabi Yusuf. Ya. Nah, kita lanjutkan. Baca Mufudail. Ahsanallahu ilaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Qalu ya abana ma nabghi. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Dan tatkala mereka membuka barang bawaan mereka, mereka mendapatkan barang-barang mereka yang telah dikembalikan kepada mereka. Mereka mengatakan, wahai ayah kami, apa yang kami inginkan? Inilah barang-barang kami yang dikembalikan kepada kami, dan kita mendapatkan makanan untuk keluarga kita, kita menjaga saudara kita, dan kita mendapat tambahan berupa takaran seberat unta. Itulah takaran yang ringan. Al-wawu hafwafin lama dhorof fatahu fi'lun madhin al-wawu fa'iluhu afwan mata ya benar ya mata'a ya mata'a maf'ul bih huwa mudhaf ilayhi al-wawu harfu wajadu fi'lun madhin al-wawu fa'iluhu bidha'ata maf'ul bih huwa mudhaf ilayhi ruddat fi'lun madhin ta'alamatu ta'nis ilayhim jar wa majrur. Qalu fi'lun madhin al-wawu fa'iluhu ya munada harfu nida aba munada na mudhafun ilaihi ma isim mausul mubtada nabghi fi'lun mudhari'un fa'ilun dhamir mustatir taqdiruhu nahnu hadhihi mubtada bidha'atu khabar na mudhafun ilaihi ruddat fi'lun madhin ta alamatu ta'nis ilaina jar wa majrur al-waw harf fa'in namiru fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu nahnu ahlana ahla maf'ul bih na mudhaf ilayhi al-waw harf fa'in nahfazu fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu nahnu akha maf'ul bih na mudhaf ilayhi al-waw harf fa'in nazdadu fi'lun mudhari'un fa'ilna dhamir mustatir taqdiruhu nahnu kaila maf'ul bih ba'irin mudhafun ilaihi dhalika mubtada kailun khabar yasirun na'id. tafsirnya, walamma fatahu au ayatahum wajadu thamanu bidha'atihim alladhi wajadu samana. Iya, wajadu thamana bidha'atihim alladhi dafa'uhu qad rudda ilaihim. Qalu ya abana madza natlubu aktsara min hadza hadza thamanu bidha'atina ruddahu al-'azizu ilaina fakun mutma'innan 'ala akhina wa arsalahu ma'ana wa arsilhu ma'ana linajliba ta'aman wa firan li ahlina wa nahfazu akhana wa nazdadu himla ba'irin lahu fa inna wa nahfazu akhana wa nazdada ya ustaz ansub gitu ya wa nazdada himla ba'irin lahu fa innal aziza yakilu li kulli wahidin himla ba'irin wa dhalika kailun yasirun alayhi. Dan tatkala mereka membuka barang mereka, mereka mendapatkan barang bawaan mereka yang berharga yang telah mereka tinggalkan. Kembalikan kepada mereka. Ustaz? Dafa'u itu yang? Dafa'u itu apa Ustaz? Dafa'u yang mereka tinggalkan ya? Dafa'u itu yang mereka bayarkan. Bayar. Ya. Yang mereka bayarkan telah dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa yang kami minta lebih dari ini? Ini adalah barang bawaan yang berharga yang telah dikembalikan oleh sang penguasa kepada kita. Maka tinggallah dengan nyaman atas saudara kami. Gitu ya Ustaz? Ya, dan kirimkanlah dia bersama kami agar kita mendapatkan makanan yang lebih melimpah untuk keluarga kita. Dan kami akan menjaga saudara kami. Maka kami akan menambah takaran unta untuknya. Dan sesungguhnya penguasa akan menimbang setiap unta, setiap salah satu unta. Dan itulah timbangan yang mudah baginya. Nah, barakallahu wa jazakallahu khairan. Ini suaranya jelas nggak ya? Karena tadi putus-putus, yang putus-putus siapa ya? Bapak Ibu? Jelas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilayhim. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Dan ketika mereka membuka barang bawaan mereka, wajadu bidu'atahum, mereka mendapati uang mereka telah dikembalikan, ya. Alat tukar mereka telah dikembalikan kepada mereka. Qalu, mereka pun berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Lihat betapa baiknya ya Yusuf tersebut. Ya, selain kita mendapatkan barang-barang yang banyak sekali ditambah, ya apa yang sudah mereka bayarkan dikembalikan lagi. Hadihi bida'atuna ruddat ilaina. Ini dia apa namanya alat tukar kita, ruddat ilaihim, telah dikembalikan. Karena di zaman tersebut sistemnya masih barter ya. Qalu ya abana ma nabghi. Mereka pun berkata, ya afwan, wa namiru ahlana wa nahfadu akhana. Ya. Kita akan bisa memberi makan keluarga kita, wa nahfadu akhana, dan kita bisa ya, kami bisa melindungi saudara kami yaitu Bunyamin, wa nazdadu kaila ba'ir, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah ya seberat ba'ir, ya seberat seekor unta. Dzalika kailun yasir, itu adalah timbangan yang mudah bagi ya sang Raja Mesir, yaitu ketika itu Yusuf ya, alaihissalatu wassalam. Jadi ya, strategi Nabi Yusuf berhasil ya, dengan dikembalikannya alat tukarnya, ya mereka menjadi semangat lagi untuk kembali ke Mesir, karena Nabi Yusuf sangat ingin bertemu dengan saudaranya yaitu Bunyamin. Nah, dan memang Bunyamin ini saudara sebapa dan seibu ya. Kalau yang lain itu ya saudara yang beda ibunya. Nah, ya kita lanjutkan. Baca Pak Edi. Naam Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallahi la ta'tunnani bihi illa an yuhaqa bikum. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Berkata Yakub, aku tidak akan melepaskan dia bersama kalian sampai kalian mendatangkan kepadaku janji dari Allah bahwa kalian akan mengembalikannya padaku, kecuali musuh mengepung kalian. Maka tatkala mereka memberikan janji itu, janji mereka, maka kemudian Yakub berkata, Allah atas bersaksi atas apa yang kalian ucapkan, dan Allah sebagai pelindung. Qala fi'il madhi, dhamir yang satir huwa, lan harfu nasbin, ursila fi'il mudore, fa'ilnya ana, alha maf'ul bi, ma'akum ma'adorof kumudof ilaih, hatta harfu goya tu'tuni fi'il mudore, domirnya fa'ilnya antum, mausikon maf'ul bi, minallahi jar majrur, alam haram waki'ah, ta'tunani fi'il mudore, fa'ilnya antum, alia soalnya bukan antum, kayaknya wau, cuma karena dia bernyambung sama nun tau, jadi buang. Iya, faalnya ya al wau dibuang karena nyambung dengan harfu taukid, alia maf'ul bi, bihi jar majrur, illa istisna an harfu taukid wa nasbin yukhato fi ilmu dore. Kalau an bukan taukid, an harfu masdari. Harfu masdari ya. An harfu masdari ya yukhato fi il isim mudo fi ilmu dore maj mansubun bi an bi kum jar majrur. Alfa harfu alfa atof lama dorof atauhu atau fi'il fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya, alha maf'ul bi mau mausikohum fa mausikoh maufi hum mudof ilai qala qala fi'il madhi Allahu raftu jalala sebagai mubtada ala jar ala majar majrur ma nakul ma itu maf'ul bi ala mau udah jar majrur jar majrur ya nakulu fi'il mudhari Wakilun adalah khobar. Khobar dari Allah tadi ya. Ya nama Ustaz. Qala lahum Yaqubu alaihi salamu lan atrokahu yadhabu ma'akum hatta tahtadu tata'ahadu wa tahlifu li billahi an tarduhu ilayya illa an tu libu alaihi fala tastati'u tahlisuhu falama atahu ahdallahi alama talaba qala yaqubu allahu alama alama naqulu wakilun ai ta'fina shahadatahu alaina wa khafdahu alana. Yakub berkata kepada mereka, Yakub alaihissalam berkata kepada mereka, aku tidak akan membiarkannya pergi bersama kalian sampai kalian berjanji dan bersumpah atas nama Allah akan mengembalikannya kepadaku, kecuali kalian dikepung, dikalahkan musuh, dan kemudian kalian tidak bisa membebaskannya. Maka tatkala ketika mereka memberikan kepadanya janji Allah atas apa yang diminta oleh Yakub, Yakub berkata, Allah bersaksi sebagai saksi atas apa yang kalian katakan, dan Allah juga sebagai pelindung, yaitu cukuplah bagi kami kesaksiannya, syahadatahu, kesaksian Allah kepada kami dan perlindungannya kepada kami. Naam Ustaz. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan minallahi latatunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawsiqahum qala Allahu 'ala ma naqulu wakil. Nabi aku berkata, aku tidak akan mengirimnya, yaitu Bunyamin, bersama kalian, sampai kalian mendatangkan kepadaku mausiqa minallah, janji yang kuat dari Allah, latatunnani bihi, kamu benar-benar akan memulangkannya kepadaku, illa an yuhatu bikum, kecuali kalau kalian dikepung oleh musuh, dan kalian tidak mampu membelanya. Falamma atauhu mausiqahum, maka ketika mereka, ya anak-anak mereka ini telah mendatangkan janji, qala, ya Nabi aku berkata, Allahu ala manakuru wakil. Allah sebagai wakil, sebagai saksi yang akan mencukupi ya apa yang kami, yang kita katakan. Jadi di sini sebetulnya Nabi aku masih mengkhawatirkan kalau-kalau terjadi lagi apa yang dahulu menimpa Nabi Yusuf. Tapi pada akhirnya, ya Nabi Yakub bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengizinkan Bunyamin dibawa oleh mereka. Kenapa? Mau gimana lagi? Ini adalah syarat yang diajukan oleh Nabi Yusuf Alaihissalatu Wassalam. Nah, kita lanjutkan. Baca Ummu Mikyal. Ya Ustaz, Ahsanallahu Ilaikum. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ما Maka Yakub berkata, dan Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kalian memasuk, janganlah kalian masuk dari satu pintu, dan masuklah kalian dari pintu-pintu yang berbeda. Dan tidaklah aku dapat menahan kalian dari Allah sesedikit pun. Sesungguhnya ketetapan adalah milik Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan kepadanya lah bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Al-wawu harfu atfin, qala fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, ya harfu nida, bani munada, al-ya'u mudhafun ilaih. La harfu nahyin, tadukhulu fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, min babin jar majrur wahidin na'at, al-wawu harfu atfin, udhulu fi'il amr, al-wawu sebagai fa'il, min abwa bin jar majrur mutafarriqatin na'at, al-wawu harfu atfin, ma harfu nafyin, ughni fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir ana, ankum jar majrur, minallahi jar majrur, min syai'in jar majrur lagi Ustaz. Yeah. Harfu sartin, al hukmu mubtada illa adatu hasrin, mustasna mulghah, lillahi jar majrur sebagai khabar, alaihi jar majrur, tawakkaltu fi'il mudhari, taknya sebagai fa'il, al wawu harfu atfin, alaihi jar majrur, al fa'u harfu atfin, yatawakkali fi'il mudhari. Oh, kalau baca sendirian ya tawakal aja, jangan dibaca kasro. Yatawakkal fi'il mudhari. Majzum bila mil amr. Oh ya, fi'il mudhari majzum bila mil amr, al mutawakkiluna fa'ilnya. 66. Waqala lahum Yaqubu alaihi salam. Oh, kurang turun lagi Ustaz. Waqala lahum abuhum, ya abna'i idza dakhaltum arda misra fala tadkhulu min babin wahidin walakinni dakhuluha min abwabin mutafarriqatin hatta la tusibakumul ainu wa inni idh usikum bihada la adfa'u ankum syai'an qadahu Allahu alaikum famal hukmu illa lillahi wahdahu alaihi i'tamattu wa wasaktu wa alaihi wahdahu ya'tamidul mu'minuna, dan berkata ayah mereka kepada mereka, wahai anak-anakku, jika kalian masuk bumi Mesir, maka janganlah kalian masuk dari pintu yang satu, akan tetapi masuklah dari pintu yang berbeda, sehingga kalian tidak terkena ain. Gitu Ustaz ya? Betul. Ain. Dan sesungguhnya aku ketika mewasiatkan ini kepada kalian, aku tidak dapat menahan kalian sedikit pun dari ketetapan Allah atas kalian. Sesungguhnya ketetapan adalah milik Allah semata. Kepadanya lah aku bersandar dan aku bergantung. Itamat itu bersandar, Ustaz. Iya, betul. Dan kepadanya lah bersandarnya orang-orang beriman. Demikian, Ustaz. Nah, ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Nabi aku berkata, wahai anakku, janganlah kalian memasuki kota Mesir dari satu pintu saja. Wadukulu min abwabi mutafarriqah. Masuklah kalian dari pintu yang berbeda-beda. Wa ma ughni ankum minallahi min syai. Aku tidak bisa membela kalian dari Allah sedikit pun. Innal hukmu illa lillah, tidaklah hukum, ya hukum itu hanyalah milik Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Dan hanya kepadanya lah hendaknya orang-orang yang bertawakal memberikan tawakalnya, berserah diri. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa di antara sunnah adalah memberikan nasihat kepada orang yang berpergian. Di sini Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam ketika ingin melepas anak-anak yang berpergian, maka beliau memberikan nasihat, ya, memberikan wasiat agar mereka aman dalam perjalanannya. Bahkan di sini Nabi Yaqub mengingatkan bahwa ya, usaha manusia itu tidak akan ada apa-apa yang dibandingkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, "Wa ma ughni 'ankum minallahi min syai." Aku tidak bisa membela kalian, mencukupi kalian dari Allah sedikit pun, karena hukum itu hanya milik Allah, takdir itu, ketetapan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kepadanya lah aku bertawakal, begitu pula siapa saja yang ingin bertawakal, maka serahkanlah, ya, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lanjutkan. Baca Bu Marsi. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni 'anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa innahu ladu 'ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah, tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-wawu harfu 'athfin lama dharab dakhalu fi al-madi al-waw fa'ilnya min haitsu jar wa majrur amarahum amara fi al-madi hum maf'ulun bi abu fa'ilun hum mudhafun ilai ma harfu nafin kana fi al-madi naqis yughni fi al-mudhari wa fa'ilnya anhum jar wa majrur minallahi jar wa majrur min syai'in jar wa majrur illa harful istisna hajatan mustasna fi nafsi jar wa majrur ya'quba mudhafun ilaih qadaha fi'il madhi huwa fa'ilnya ha mudhafun ilaih al-wawu harfu 'athfin inna harfu tawkidin wa nasbin al-ha'u ism inna ladu alamu lamu tawkid du apa ya satu pak du ya ininya khobarnya oh iya khobar inna ilmin mudhafun ilaih lima jarwa majrur allamnahu fi'il madi nahnu fa'ilnya al-ha'u nahnu na'nya yang fa'ilnya ya yeah, na fa'ilnya al-ha'u maf'ulun bi al-wawu harfu 'athfin lakinna harful istidrak aktsara ism lakinna anasi mudhafun ilaih la harfu nafyin ya'lamuna fi'il mudhari al-waw fa'ilnya sebagai khobaru lakin. La ya'lamuna sebagai khobaru lakin. tafsirnya Ustaz. Falamma dakhalu min abwabin mutafarriqatin kama amarahum abuhum maka nadzalika liyadfa'a qada' Allahi anhum walakinna kana syafaqah. Ini walakin aja enggak walakin, walakin. Walakin kana syafaqatu fi nafsi Ya'qub. Syafaqatan ya. Walakana syafaqatan fi nafsi Ya'qub alaihim an tusibahumul aini. Ainu. Ainu. Ainu. An tusibahul aini. Wa inna Ya'qub la sahibu ilmin azimin bi amri dinihi. Allamahu Allahu lahu wahyan walakinna aktsarun nasi la ya'lamuna awaqibal umuri wa daqa'iqal asya'i wala ma ya'lamuhu Ya'qub alaihi salamu min Ya'qub ya fa'il lagi nih wala ma ya'lamuhu Ya'qub alaihi salamu min amri dinihi. Dan ketika mereka masuk melalui pintu yang berbeda sebagaimana perintah ayah mereka, hal itu, masuknya mereka itu tidaklah menolak sedikit pun atas kehendak Allah terhadap mereka. Akan tetapi kerinduan Yakub terhadap kerinduan pada diri Yakub atas mereka. Bukan kerinduan ya, ini kekhawatiran aja. Kekhawatiran Yakub atas diri mereka akan menyebabkan ain terhadap mereka. Begitu saja. Ya. Yeah. Dan bahwasanya Yakub adalah pemilik ilmu yang bahwasanya Yakub mengetahui gimana nih? Bahwasanya Yakub adalah pemilik gimana ini Ustaz? Sesungguhnya Yakub adalah orang yang memiliki ilmu. Dan bahwasanya Yakub adalah orang yang memiliki ilmu yang agung dengan perkara agamanya sebagaimana Allah mengajarkan wahyu kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui akibat-akibat perkara-perkara dan ini dakwaik. Dakwaik itu ini apa namanya detail. Detail perkara mereka gitu ya tadi. Detail-detail ya. Jadi nggak mengetahui dengan detail perkara sesuatu. Detail-detail segala sesuatu. Dan Yakub tidak mengetahui dia. Bukan Yakubnya. Maksudnya manusia itu tidak mengetahui apa yang Yakub ketahui dari perkara agamanya. Dan Yakub. Dan manusia itu tidak mengetahui apa yang diketahui Yakub atas perkara itu dari perkara agamanya. Amin. Nama barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Barakallahu jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni 'anhum minallahi min syai'in illa haja. Illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa innahu ladu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan ketika mereka memasuki kota Mesir dari jalan yang apa namanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ayah mereka, maka anhum minallahi min syai', ya. Maka masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah Subhanahu wa taala, kecuali artinya masuknya mereka itu hanya sebatas memenuhi keinginan dari Nabi Yakub yang diinginkan, ya, yang telah ditetapkan oleh Nabi Yakub alaihi salatu wasallam. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Yakub itu memiliki ilmu dari apa yang kami ajarkan kepadanya, kan, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya. Tapi insya Allah jelas ya. Mungkin sampai sini untuk tafsirnya, karena kita tidak beberapa hari tidak baca hadis ya. Tapi kita lihat dulu pertanyaan yang masuk. Ada yang bertanya, kenapa min qablu bukan min qabli? Nah ini sudah sering kita bahas ya, tapi mungkin Pak Ikhwan ini baru bergabung ya. Jadi zorof itu ketika dia majrur, hukum asalnya dia kan mu'rob ya. Semua zorof itu mu'rob. Artinya ketika majrur harusnya dia kasroh. Tapi manakala tidak ada mudhaf ilaihnya, kan setelah zorof itu kalau diisi maka isim setelahnya mudhaf ilaih majrur. Tapi kalau tidak ada mudhaf ilaihnya, ya dibuang karena udah jelas mudhaf ilaihnya apa, maka dia di mabniun ala dhammi. Jadi kalau kita mendapati di Quran ada min qablu atau min ba'du, itu pasti setelah qablu dan ba'du enggak ada mudhaf ilaihnya. Karena kalau ada mudhaf ilaihnya, ya apa namanya? Pasti dia majrur, ya. Nah. Pak Iwan menyarankan bisakah halaman yang sudah di Eropa diberi tanda Eropa di share di grup agar bisa baca itu kembaru. Atau download aja aplikasi di Android ya. Ada namanya Quran Android. Itu nanti antum bisa download i-Rob-nya ya. Tapi ya jangan berpatokan itu. Nanti enggak bisa-bisa. Jadi itu ngelihatnya setelah antum i-Rob sendiri ya. Nanti dibandingkan dengan hasil i-Rob antum, insyaallah kalau dibiasakan setiap hari lama-lama bisa ya. Itu bukan syafaqah, itu bukan isim kana ya, karena kalau dia isim pasti bacanya kanat, Bu. Ya. Jadi kita dalam membaca itu harus jeli ya. Kalau itu kan ada ininya ya. Letaknya. Maka pasti kanat, tapi itu kan kana ya. Nah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis ya. Ini sudah 2 hari kita baca hadis kita, Pak. Buka dulu hadisnya. Hadis ke 87 ya. Ya, tapi udah jam 6.30 ya. Gimana? Masih mau lanjut? Atau besok aja? Bapak-Ibu gimana, Bapak-Ibu? Baru sadar yang udah jam 6.30 ya. Bebas. Hadisnya panjang lagi, Ustaz. Panjang. Ya, lanjut besok aja ya. Ya, lanjut besok aja, insya Allah ya, Afan. Berarti besok mungkin tafsirnya agak diringkaskan. Ya. Namanya Afan. Karena Anda juga hari ini ada 3 mata kuliah berturut-turut. Jadi harus pusatkan juga. Tapi ya, demikian Bapak-Ibu. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.